Benar-benar dilanda cinta, keduanya benar-benar dirundung rindu. Tetapi maklum kalau mereka begitu, sebab hubungan baru terjalin seminggu. Ngobrol basa-basi diiring senyum-senyum. Tak lama kemudian suasana sepi. Rupanya mereka sudah mulai mesra. Duduknya makin dekat, matanya saling tatap, lalu saling dekat. Selanjutnya 17 tahun ke atas, anak kecil enggak boleh. Maman berlaku wajar. Minggu kedua sudah mulai kurang ajar. Minggu ketiga sudah tinggal sekamar. Lantaran dikawinkan hansip, bapak dan ibu Neng Mimin sama sekali tidak tahu, sebab kedua-duanya sudah pindah ke akhirat. Dan Neng Mimin sekarang tinggal seorang diri. Memang Neng Mimin cuma anak satu-satunya.